Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu taala Abu Aqilah, apa nama kitabnya? Naam, ahsanta barakallahu fi. Fi kitabihi wa fi aqidatihi aqidatis salaf أصحاب الحديث موقف أصحاب الحديث إزاء الصحابة برنسيب أهل الحديث سيكاب أهل الحديث terhadap para sahabat. Apa, bagaimana prinsip, bagaimana sikap, bagaimana akidah Ahlul Hadis, Ahlu Sunnah wal Jamaah dalam hal yang berkaitan dengan apa yang terjadi di antara sahabat. Yang pertama, qala wa yarawnal kaf amma syajara baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tathhiril alsinah an dzikri ma yataḍammanu aiban lahum wa naqsan fihim. Hadza al-awwal. Yang pertama, mereka ahli sunnah wal jamaah al-hadis, para salaf, meyakini dan berpandangan, berakidah untuk menahan al-kaf amma syajara baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menahan untuk tidak mengomentari, berbicara, mencela atas apa-apa yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam. Mengapa? Yang pertama, jelas Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasulullah alaihi salatu wasalam telah memuji mereka, zakahum. Allah Subhanahu wa taala dalam sekian ayatnya telah memberikan tazkiyah, stempel, lisensi bahwa mereka adalah orang-orang yang Allah ridhai dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim. Sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin, bukan sembarang kaum mukminin, tetapi kaum mukminin yang berbaiat kepada engkau wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Apakah mereka tabi'in? Apakah mereka atba'u tabi'in atau para a'immah atau kaum mukmin yang datang berikutnya? Tidak sama sekali. Tetapi kaum mukmin yang dimaksud di sini dalam ayat ini adalah kaum mukminin yang berbaiat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam di bawah sebuah pohon yang dikenal dengan bai'atu Baitul Aqabah, bai'atul bai'ah apa? Ridwan. Nah, kalau bayatul Aqabah, bayat yang diambil oleh orang-orang Ansar terhadap Rasul alaihi salatu wasalam sebelum beliau alaihi salatu wasalam hijrah. Namun ini bayat Ridwan. Allah telah, dalam ayat ini Allah mengatakan, sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin yang berbaiat kepada engkau wahai Muhammad? Siapa atas kaum mukmin tersebut? Nah, siapa? Para sahabat. Jelas. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah telah mengetahui isi hati-hati mereka. Selesai. Kalau urusannya Allah sudah mengetahui isi hati mereka dalam kondisi Allah ridha, berarti hati mereka luar biasa. Isinya ikhlas, isinya takwa, isinya iman, isinya Islam. Mereka bukan orang-orang yang maksum. Satu persatu dari mereka bukan orang yang maksum. Tetapi sebagaimana perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-ma idza balagha qullataini lam yunajjisu syai. Air itu kalau sudah sampai kepada dua kullah, air sudah banyak, itu enggak memudaratkan, ada najis air sungai. Apalagi lautan. Ada orang buang air di situ. Najis. Bukan seperti itu. Nah. Enggak buang air kecil, enggak buang air besar. Di lautan ataupun di sungai. Apakah mempengaruhi kesucian sungai tersebut? Dengan itu air sungai tersebut tidak bisa dipakai bersuci? Tidak bisa dipakai berwudu? Hah? Ya? Tidak. Begitu permisalan as-sahabah radhiyallahu anhum yang disebut oleh Ibnu Qayyim. Mereka memiliki dosa, memiliki kesalahan, memiliki kekeliruan, tetapi dosa-dosa mereka, kesalahan mereka tertutup oleh hasanat mereka yang luar biasa banyaknya. 6. Yang dengannya tidak mengherankan Allah mengatakan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin. Dalam ayat yang lain mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhu. Nah. Dan sekian banyak ayat yang lainnya yang di mana Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat. Baik. Apabila perkaranya suatu kaum Allah telah puji untuk kemudian kita mencela kaum tersebut, untuk kemudian kita memberi aib kaum tersebut, ini merupakan adab. Hah? Nah. Ini yang pertama. Yang berikutnya, mengapa kita kemudian menahan lisan kita? Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam jelas mengatakan la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Walladzi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum misla uhudin dahaban lama balagha nasifahu aw lama balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Enggak akan bisa. Kita mau menyamai walaupun sebanyak apa amalan kita, mau seberat berkualitas apa amalan kita, enggak akan bisa menyamai amalan yang mereka lakukan satu genggaman atau bahkan setengah. Nas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengetahui isi hati mereka. Tidak ada orang di dunia ini, tentunya selain nabi dan rasul, yang jelas-jelas Allah mengatakan Allah telah tahu isi hati mereka. Allah telah ridha kecuali mereka para sahabat. Nah, makanya disebut oleh para ulama syarafus suhbah la ya'diluhu syai. Keutamaan suhbah menjadi sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam la ya'diluhu syai. Nah, makanya ketika ada sebagian yang membandingkan ayyuhuma afdal Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, karena di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz luar biasa dunia dipenuhi dengan keadilan. Sirahnya telah antum ketahui bersama sejarahnya luar biasa. Yang dengan itu akhirnya sebagian manusia berusaha membandingkan siapa kira-kira yang lebih afdal, Umar bin Abdul Aziz Khalifah, Amirul Mukminin dari kalangan Bani Umayyah, ataukah Sufyan ibnu Abi, Muawiyah ibnu Abi Sufyan? Maka tentunya dua hal ini tidak bisa disamakan. Nah, syarafus suhbah, seseorang bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam, walaupun beberapa saat, sehari atau bahkan satu jam dalam kondisi orang tersebut bertemu dalam keadaan beriman, kemudian orang tersebut meninggal di atas keimanan tersebut, maka itu yang dinamakan sahabat tidak akan bisa keutamaan ini disamai oleh siapapun juga. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Nah, baru kemudian summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Kemudian yang berikutnya, kemudian berikutnya. Khairun nas, sebaik-baik manusia, sebaik-baik zaman adalah zamanku, kata Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Bil itlaq. Nah, makanya para sahabat akidah Ahlussunnah ketika mengetahui orang-orang yang telah memiliki tazkiyah-tazkiyah, lisensi-lisensi dari Allah Subhanahu wa taala dan juga Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dalam kondisi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai tolak ukur. Keimanan mereka itu sebagai tolak ukur. Nah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Nah, wa may yashaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwalihi ma tawalla. Sekian banyak ayat. Keimanan mereka menjadi tolak ukur bagi orang-orang yang datang berikutnya. Kalau orang-orang yang datang berikutnya setelah sahabat, peninggal sahabat, keimanannya seperti keimanan kalian wahai sahabat, maka mereka mendapatkan hidayah. Syarat orang-orang yang datang setelah sahabat agar mereka mendapatkan hidayah, mau tahu caranya? Lihat sahabat, bagaimana mereka beriman, bagaimana mereka berislam. Taib, kalau mereka para sahabatlah orang-orang yang sudah seperti ini kondisinya, untuk kemudian walaupun mereka bukan orang-orang yang maksum, tentunya sangat tidak layak bagi kita untuk kemudian kita mencela mereka. Nah, orang yang bahkan kitab-kitab terdahulu telah menyebutkan sifat-sifat mereka, telah menyebutkan siapa mereka, ciri-ciri mereka, bagaimana permusuhan mereka terhadap orang-orang kafir, dan kasih sayang mereka terhadap orang-orang yang beriman, untuk kemudian Allah menjadikan kebencian orang-orang kafir terhadap mereka sebagai tolak ukur. Sehingga dari sini kita mengetahui para sahabat ini menjadi mizan. Tahu seorang mukmin yang sejati bagaimana lihat pendapatnya terhadap para sahabat. Kalau ada pendapatnya yang mencela sahabat dalam kondisi mereka telah jadikan tolak ukur bagi Allah, ya selesai. Berarti keimanan dipertanyakan. Makanya akidah Ahlussunnah bahwa kita diperintahkan untuk al-kaf, tutup mulut. Amma syajara bain ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tadhhir al-sina. Mulut kita ini kita sucikan dari penyebutan sesuatu yang mencakup pengrendahan mereka. Nah, untuk kemudian memunculkan aib-aib mereka. Kebanyakannya ikhwan, khabar yang sampai kepada kita tentang kejadian yang terjadi di antara sahabat, ada tiga kemungkinan. Yang pertama, al-kadzibu al-mahad, kedustaan yang jelas. Nah, yang disebarkan oleh orang-orang rawafid dan yang lainnya. Yang kedua, khabar yang di mana penukilannya keliru atau tidak tepat. Telah terjadi kejadian fulan dari kalangan sahabat seperti ini. Ternyata pada hakikatnya apabila ditelusuri sanadnya, dilihat riwayat-riwayat yang lainnya, oh ini bukan seperti itu alur ceritanya. Nah, ini kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, Memang benar kejadian tersebut, tetapi dalam perkara yang memang perkara tersebut masuk di situ perkara ijtihad. Kalau sudah perkaranya ijtihad, ya berarti baina ajrain wa ajr. Antara dua pahala dan satu pahala. Nah, karena perkara ijtihad, idza ijtahad al-hakim fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajr. Nah, seorang yang memiliki kemampuan untuk berijtihad, ketika dia benar dapat dua pahala, ketika salah dapat satu pahala. Sehingga para sahabat dalam perkara-perkara yang memang mereka memiliki hak untuk berijtihad, ya enggak ada salahnya semua. Tidak ada dosanya semua. Imma mereka mendapatkan dua pahala atau mendapatkan satu pahala. Nah, walaupun ada salah satunya keliru atau salah, tetapi kesalahan yang tidak menyebabkan mereka terjerumus dalam dosa. Dan ini banyak terjadi. Makanya hati-hati dengan kutubus syiar, kutubu tarikh, kitab-kitab tarikh, sejarah. Ini banyak dimasukkan di situ riwayat-riwayat orang-orang Syiah, Rafidah, dan Khawarij serta yang lainnya. Nah, makanya kalau mau belajar sejarah, betul-betul ambil dari orang-orang yang kita kenal kesikohannya. Kita kenal dengan amanahnya. Dari kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah. Qala wa yarawna tarahum ala jami'ihim wal muwalah likafatihim. Yang kedua, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Hadis As-salaf, yaitu mereka berkeyakinan, berpandangan untuk mereka senantiasa tarahum, mendoakan rahmah, mendoakan ridha. Nah, disebutkan nama mereka, kita doakan radhiyallahu anhu. Nah, tidak membedakan satu dengan yang lainnya. Dari sahabat yang paling tua, yang paling senior, sampai bahkan sahabat yang paling muda. Nah, dari sahabat yang paling pertama masuk Islam untuk kemudian meninggal dahulu sampai sahabat yang terakhir meninggal. Siapa sahabat yang terakhir meninggal? Ada yang tahu? Anas bin Malik min akhir sahabah mautan lakin laisa al-itlaq. Anas bin Malik termasuk sahabat yang paling terakhir meninggalnya, tetapi bukan yang paling terakhir. Ada yang tahu? Siapa? Abu Tufail. Nah, Abu Tufail Amir ibn Wasilah. Kita semuanya mengucapkan kepada mereka radhiyallahu anhum. Tarahum alaihim. Nah, wal muwalah likafatihim. Muwalah. Wala kepada mereka. Tidak berlepas. Tidak kemudian kita wala kepada sebagian dan bara kepada sebagian yang lain. Tetapi kita berwala mahabbah, mawaddah, loyalitas kepada semuanya. Mulai dari Abu Bakar Siddiq sampai yang terakhir. Selama dia adalah seorang sahabat, seorang yang bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam keadaan beriman, kemudian meninggal dalam keadaan keimanan, maka dia sahabat. Walaupun dalam perjalanan hidupnya mungkin saja dia pernah riddah, pernah murtad. Nah, salah seorang sahabat misalnya bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam keadaan sahabat ini beriman kepada beliau. Sepeninggal Rasulullah alaihi salatu wasallam sempat murtad. Nah, kemudian masuk Islam lagi, beriman lagi. Maka tetap orang yang seperti ini digolongkan sebagai sahabat. Contohnya adalah Asy'ats. Pernah di zaman Abu Bakar As-Siddiq murtad, keluar dari keislaman, ditangkap, kemudian setelah itu masuk Islam lagi. Wa hasuna islamuhu. Tapi antum perhatikan sekarang. Abu Bakar Siddiq paham siapa orang ini. Nah, walaupun dia murtad, tapi kemudian masuk lagi dalam Islam, Abu Bakar Siddiq paham bahwa ini adalah seorang sahabat. Berarti memiliki keutamaan yang mulia. Tidak mengherankan, akhirnya setelah itu Abu Bakar Siddiq menikahkan sahabat ini dengan saudari perempuannya. Nah, al-muhim, inilah para sahabat yang dengan itu kita wajib untuk wala kepada mereka semua. Ini yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan sahabat yang lebih khusus. Qala wa kadzalika yarawna ta'zim qadri azwajihi wa du'a lahunna wa ma'rifatu fadlihinna wal iqrar bi annahunna ummahatul mu'minin. Yang berikutnya, ahli hadis, para salaf, ahli sunnah jamaah berpandangan, meyakini untuk mengagungkan derajatnya istri-istri Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, antum yang perlu ketahui ya ikhwan, dalam kitab-kitab akidah terkadang ada beberapa permasalahan, apalagi dalam jelas dalam permasalahan akidah, tapi dalam permasalahan-permasalahan mungkin permasalahan itu sifatnya permasalahan fikihiyah, masalah-masalah fikih. Nah, tetapi dimasukkan dalam kutubul akidah, dalam kitab-kitab akidah. Contohnya mengusap al-khuf. Fungsinya apa? Karena di situ ada makna pembeda antara ahlu sunnah dengan ahlu bidah. Ya, mengusap khuf itu permasalahan fikih pada asalnya. Tetapi ketika Rafidhah Syiah berpandangan bahwa yang diusap itu adalah kaki sementara khuf tidak diusap, ya, Syiah Rafidhah berpandangan yang diusap itu kaki ketika kita berwudu. Kalau kita Ahlus Sunnah, kakinya di di apa? Diusap. Dibasuh, dicuci. Yang diusap adalah kepala. Mereka Syiah tidak, yang berpandangan, mereka berpandangan yang diusap adalah kaki. Adapun khuf, bukan itu maksudnya. Maka dimasukkan permasalahan ini dalam kitab-kitab akidah pun berkaitan dengan ini. Mengapa di sini mu'alif mengatakan mereka Ahlus Sunnah berpandangan untuk mengagungkan derajatnya, kedudukannya para istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam? Karena Rafidhah dan yang lain-lainnya dari ahlul bidah mencela, menjatuhkan, menghina kedudukan istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam. Sahabat disikat habis. Selesai sahabat disikat habis, istri-istri Ar-Rasul alaihi salatu wasalam disikat habis. Wah, intinya menghabiskan siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, kalau sudah istri-istrinya dihabiskan, dijatuhkan derajatnya, disebut sebagai berzina, nah ini kan celaan terhadap suaminya. Istri kita dicela. Ini bukan, ini pun termasuk celaan terhadap kita. Bukankah seperti itu? Istri kita ada yang bilang berzina. Nah, siapa yang akan marah? Ya kita. Nah, siapa yang akan tersinggung? Kita. Pada ikatnya celaan terhadap siapa? Kita juga. Ya sama. Pada ikatnya Rafidhah agama Yahud yang dibawa oleh Abdullah ibn Sabah ingin menjatuhkan agama Islam tetapi dengan berbagai atau dengan berbaju an-nifaq. Nah, wadu'alahun, dan juga mendoakan kebaikan dan mengetahui keutamaan-keutamaan mereka dan ikrar bahwa mereka adalah ummahatul mu'minin binasil ayah wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Ar-Rasul alaihi salatu wasalam adalah ibu-ibunya kaum mu'minin. Maka yang tidak mengherankan Muawiyah radhiyallahu anhu mendapatkan gelar apa? Ada yang ingat? Hah? Apa Bu Asma? Berarti apa? Jangan pakai bahasa Indonesia dong. Nah, siapa? Abu Nuhail. Nah, siapa? Am wala khal. Am itu paman dari sisi bapak apa ibu? Bapak. Kalau dari sisi ibu, khal. Wow ya, sebagian menjuluki dengan khalul mu'minin. Karena ukhtuh, siapa saudarinya Muawiyah? Ini sekarang ceritanya waddu'a lahun. Naam. Wa ma'rifatu fadlihinna. Mendoakan mereka, mengetahui keutamaan mereka. Bahwa merekanya enggak tahu. Gimana sekarang? Hah? Siapa? Siapa? Ummu Habibah. Nah, Mahsanta. Romlah Ummu Habibah. Tapi, hat sebut. Istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Abu Alif. Aisyah radhiyallahu anha. Akhmar. Khadijah radhiyallahu anha. Paham bang? Zainab radhiyallahu anha. Abu siapa itu namanya? La ilaha illallah. Abu Reza nah. Ya sudah Zainab. Maria al-Qibtiyah Ummul Walad. Safiyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Nah terus disebut tadi Abu Asma Ramlah Ummu Habibah radhiyallahu anha. Siapa lagi? Maimunah. Naam radhiyallahu anha. Siapa lagi? Hafsah radhiyallahu anha. Kemudian nah sudah. Siapa? Asma. Sauda radhiyallahu anha. Naam. Ini semua istri-istri beliau alaihi salatu wassalam di dunia wal akhirah. Naam. Sebagaimana perkataan Ammar bin Yasir ketika hasala ma bain Ali bin Abi Thalib wa Aisyah radhiyallahu anhum jami'an, Ammar bin Yasir mengatakan inni la'alamu annaha zauja au annaha zauju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wal akhirah walakinallahu ibtalakum. Naam. Sungguhnya aku mengetahui bahwa beliau radhiyallahu anha adalah istri Rasulullah alaihi salatu wasallam di dunia dan di akhirat, tapi Allah menguji kalian dengan beliau. Naam. Artinya keluarnya beliau tentunya ini sesuatu yang akhirnya pun beliau Aisyah radhiyallahu anha menyesali, menangis setelah itu. Nah, Ammar bin Yasir mengingatkan bahwa beliau pun tetap adalah istri Rasulullah alaihi salatu wassalam di dunia di akhirat. Tetapi Allah ingin menguji kalian, artinya makhluk ketika berbuat salah tidak bisa diikuti. Masyahid di sini beginilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap istri-istri Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Ya. Safiyah bintu Huyai. Safiyyah bintu Huyai. Safiyyah bintu Huyai ibn Harun, keturunan dari Nabi Harun alaihi salam. Yang di mana Aisyah betul-betul terbakar kecemburuannya melihat kecantikan Safiyyah. Akhirnya terbakar kecemburuannya. Sampai-sampai akhirnya mengatakan, "Ya Rasulullah, yakfika antakuna kada wa kada." Cuk, ya Rasulullah, ini Safiyyah ini sepertinya seperti itu. Dalam cerita yang disebutkan innaha qasira, pendek orangnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lama sajatuh." Kalau seandainya sungguh engkau telah mengucapkan sebuah kalimat yang kalau seandainya dicampur dengan air laut, itu tercemar itu air laut. Kalimat azimah. Nah, seperti itu. Artinya ghirah boleh, tetapi untuk kemudian ghibah, kemudian akhirnya mencela, merendahkan, hadza haram. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.